tinggalkan. Namun tak satu pun cinta yang dapat ku berikan. Cukup sudah ku mengejar mimpi yang takkan pernah ku. Dan ku tinggalkan hingga ku temukan dirimu yang mampu meluluhkan. Entah di mana harus ku cari sepertinya. Seindah kilauan.